بسم الله الرحمن الرحيم. Dari Adam, Hawa lahir siapa? Manusia. Jenisnya apa? Laki-laki dan perempuan. Tayyib. Dari sini kehidupan masih normal. Fokus. Kehidupan masih normal. Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Singkat. Menyebar keturunan Adam ke seantero negeri berbeda-beda, kemudian mulai menjalin kehidupan di negara, di tempat yang berbeda-beda itu. Tempat. Tempat disebut dengan syu'ub yang berbeda-beda penyebarannya. Sukunya berbeda disebut dengan qabilah. Jamaknya qabail. Turun Quran surah ke-49 ayat 13. Saya belum tuliskan. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian dari laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami tempatkan kalian menyebar rata. Komunitasnya berbeda-beda. Beda tempat, wa qabail. Sukunya bisa beda-beda. Lita'arafu, untuk menjalin komunikasi, saling mengenal. Dari mana asal keturunan, bagaimana membentuk kehidupan, seperti apa mesti dijalani. Fokus, Adam, Hawa, kemudian bersatu, melahirkan keturunan, keturunan menyebar. Sampai di titik ini, belum ada persoalan. Persoalan penyimpangan pertama muncul di zaman Nuh alaihissalam. Jadi penyebaran semakin meluas. Kalau orang sudah menyebar, menyebar, menyebar, pengaruh bisa berbeda-beda. Anda punya anak di rumah, anak Anda rawat. Ketika di rumah kan Anda kontrol. Persoalannya anak Anda 5 menyebar di tempat berbeda. Apakah kelimanya punya pribadi yang sama akan berbeda? Apakah kelimanya akan punya sikap dan maaf pengetahuan yang sama akan berbeda? Kalau 5 anak kita saja menyebar akan punya pengalaman berbeda. Apalagi anak cucu Adam yang menyebar membentuk komunitas. Maka lingkungan memberikan pengaruh. Kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Lingkungan bisa merubah dia dengan cara apa dia memberikan sudut pandang. Bahkan bisa merubah keyakinan yang sebelumnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman Nabi Nuh alaihissalam, ada 5 orang saleh meninggal dunia. Ada Suwa, ada Ya'uq, ada Ya'ghuts, dan seterusnya. Meninggal, muncullah setan masuk untuk membisikkan, buatkan patung-patung. Dibuatkan patung 5 orang saleh ini. Mulai muncul penyimpangan. Awalnya hanya untuk mengenang saja. Tiba-tiba lewat, kok kayaknya patungnya melihat kami. Kok patungnya kayaknya memperhatikan. Kok merasa tenang ketika melihat patung. Besok-besoknya hadirlah sesajen, hadir penyembahan. Dari situlah kisah penyembahan patung dimulai. Sehingga Allah utus seorang Nabi, seorang Rasul, untuk memberikan pencerahan kepada umat. Zaman Nabi Adam, umatnya belum ada. Yang ada, Adam dengan kerabat. Zaman Nuh alaihissalam sudah ada umat. Karena itu ketika Nuh diutus oleh Allah, itu sekaligus dengan risalah untuk meluruskan umat. Risalah yang diturunkan untuk mengajak umat, maka fungsinya berubah dari nubuah Nabi menjadi risalah Rasul. Karena itulah Nuh dikenal sebagai Rasul pertama yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meluruskan umat. Dari Nuh ke Nabi Adam alaihissalam ada sekitar 5-6 generasi. Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Satu generasi ini usianya bisa 1000-2000 tahun. Jadi kalau kita ambil maksimalnya yang 2000 kali 6, 12.000 tahun dari situ. Paham sampai sini? Baik. Saya agak percepat sebelum sampai ke Isa. Perhatikan baik-baik. Dari Nuh alaihissalam, penyimpangannya masih penyimpangan ritual. Awas hati-hati. Apakah persoalan jadi selesai? Ternyata tidak. Zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar. Dihancurkan komunitas manusia pada saat itu. Diselamatkan sebagian saja. Untuk ditunjukkan bekal kepada manusia pada generasi yang selanjutnya. Tayyib. Secara singkat. Kemudian berkembang dari situ keturunan Nuh AS. Menyebar lagi. Sampai terlahirlah komunitas pada masa Nabi Ibrahim AS. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Nuh ada 6-7 generasi. Ibrahim AS bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Ibrahim inilah teman-teman sekalian, Ibrahim memiliki 2 orang saudara. Satu bernama Haran, yang kedua bernama Nahur. 3 bersaudara. Baik, Ibrahim alaihissalam, Haran, Nahur. Ayahnya dikenal dengan nama Tarikh atau Azar. Tarikh atau Azar. 3 bersaudara, Ibrahim, Haran, Nahur. Demikian keterangan seorang bernama Jahid Muhammad Hajjaz dalam kitabnya Umar dan Silsilah Para Nabi. Tayyib, Haran ini nanti punya anak. Anaknya dinamakan dengan Lut. Nah, di sini kisah kita baru dimulai. Ya. Jadi yang tadi baru informasi saja. Mohon maaf ya kalau saya sedikit agak cepat, karena inti pembahasan kita yang ini. Di tadi saya sebutkan silsilah dulu supaya paham. Hanya Quran yang menunjukkan kepada Anda silsilah lengkap manusia sebelum diciptakan sampai muncul kisah yang kita bahas. Tayyib. Ibrahim punya saudara siapa namanya? Ah, ini Haran. Ya, Ibnu Katsir menyebut dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Harannya nanti akan menciptakan nanti atau membuat satu komunitas Bani Haran. Kemudian ke sini ada Nahor. Haran ini nanti punya anak namanya Lut. Ya, di hubungan Lut ini nanti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah hubungan antara paman dengan keponakan. Di Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sezaman tidak? Halo? Sezaman tidak? Yang bilang sezaman angkat tangan, ayo. Yang bilang tidak angkat tangan. Apa maunya antum? Ya Allahu a'lam siapa? Alhamdulillah. Tayyib. Lihat baik-baik. Karena ini sezaman dengan ini, apakah kemudian otomatis anaknya ini sezaman dengan ini? Baik, kita jangan main tebak-tebakan. Ingat, kalau persoalan-persoalan dalil, itu butuh keterangan. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya? Nah, sekarang kita lihat keterangan Qurannya. Quran surah 51, ayat 31 sampai 35. Paling kiri sebelah atas. Nanti ada nabi-nabi yang sezaman, dan juga nanti keturunannya bisa sezaman. Ya, nanti kita lihat, dalam Quran itu unik, indah ya, keterangannya. Tayyib. Singkatnya, ada malaikat yang menyamar datang singgah di kediaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda kalau mau baca dari ayatnya, ayat 24 sampai 30-nya dulu, paling kanan. Itu malaikat datang singgah ke tempat Nabi Ibrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah para malaikat bertamu ya ke rumah Nabi Ibrahim yang dimuliakan kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mereka menyamar dalam bentuk laki-laki. Tapi tujuan utamanya, itu bukan ke tempat Nabi Ibrahim, cuma mampir saja. Dari mana taunya? Bertanya Nabi Ibrahim di ayat 31-nya, paling kiri sebelah atas. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim bertanya, apa tujuan Anda datang kemari, wahai para utusan? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka berkata, kami ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hukuman bagi satu kaum mereka yang telah melakukan tindakan kriminalitas yang luar biasa. Siapa kaum ini? Bacakan sampai ayat ke-35-nya. Anda akan temukan. Ternyata kaum yang dimaksudkan adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dari mana dapatnya? Tafsirkan di Quran surah ke-7 nanti Al-A'raf. Ayat ke-80 sampai dengan 81-nya. Tafsirkan dengan Quran surah ke-27 An-Naml. Ayat 56-nya. Tafsirkan dengan Quran surah ke-11 Hud. Ayat 78 sampai 81-nya. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim dengan pertanyaan tadi, dijelaskan oleh malaikat ternyata kaumnya Nabi Lut. Sehingga dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar Lut dilindungi. Maka turunlah kemudian kalimat Allah. Ya, fa akhrajna fiha man kana minal muslimin. Kami keluarkan dari siksa itu kalangan-kalangan terbatas yang berislam dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, awas hati-hati. Yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami keluarkan yang beriman. Dan tidak kami temukan kecuali satu rumah saja yang muslim. Tunduk patuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rumahnya Nabi Lut alaihi salam. Jadi dari sini dapat disimpulkan. Ternyata Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam arti Ibrahim itu hidup, Nabi Lut juga hidup. Saat dalam masa kenabian Nabi Lut alaihi salam. Ternyata sezaman dengan diangkatnya kenabian Nabi Ibrahim alaihi salam. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau saya tanyakan, di zaman siapa Nabi Lut hidup? Baik, sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nabi bukan? Rasul bukan? Baik, Nabi Lut nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Tayyib, yang bilang bukan siapa? Gini deh, yang nabi angkat tangan. Oh, di belakang. Sekarang perempuan yang angkat tangan, masya Allah luar biasa. Ada nabi perempuan di sini.